Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah at-talabah ra'ani wa ra'akumullah, kita melanjutkan pelajaran kita dari Fannul Mustalah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muhaddith Al-Faqih Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah pada poin hukmu Al-Munqati'u umuman, hukum hadith-hadith yang munqati' secara umum, yang disebutkan oleh beliau wa munqati'u sanadi bi jami'i aqsamihi mardudun. Ini adalah hukum amun, bahwasanya setiap riwayat, setiap hadis yang sanadnya berpenyakit, yang sanadnya ada inqita'nya dengan segala jenisnya, mau dia mu'allak ataukah dia mursal ataukah dia mu'dal atau bahkan mungkin munqati', ini semuanya mardud, artinya tidak bisa untuk diterima, ghair maqbul. Alasannya adalah lil jahli bihalil mahdhuf, karena kita tidak mengetahui siapa yang mahdhuf, siapa yang saqat dari sanad-sanad tersebut, kecuali ada empat jenis dari hadis-hadis tadi, hadis-hadis munqati', yang dikecualikan oleh a'immah al-muhadditsun, yang disimpulkan secara global oleh al-musannif alaihi rahmatullah bahwa yang dikecualikan yang pertama adalah mursalus sahabi, karena jahalatus sahabi la tadur, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Begitu pula yang dikecualikan yang kedua adalah mursal kibari tabi'in, maka ini juga termasuk sesuatu yang dikecualikan oleh al-muhadditsun. Kenapa? Karena kibar tabi'in, mayoritas riwayat yang mereka ambil adalah langsung dari tangannya para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ardahum. Jadi ketika nama besar dari kalangan tabi'in seperti misalkan Sa'id ibn al-Musayyab ataukah Urwah ibn al-Zubair atau mungkin Atha ibn Abi Rabah dan yang lainnya dari kibar tabi'in melakukan al-mursal, maka sudah jelas yang disaqatkan adalah nama-nama sahabi, apakah itu Abu Hurairah, Abdullah ibn Abbas dan yang lainnya. Sehingga kembali kepada kaidah yang pertama bahwa jahalatus sahabi la tadur, dan sahabah di sini merupakan murid atau afwan, sahabah di sini merupakan guru dari mereka para kibar at-tabi'in. Kemudian kita masuk pada jenis hadis yang ketiga yang dikecualikan oleh musannif, begitu pula a'immah al-muhadditsun, adalah hadis yang mu'allaq idza kana bi sighatil jazmi fi kitabin ultuzimat sihhatuhu ka sahihi al-Bukhari. Hadis yang ketiga yang dia sanadnya munqati', akan tetapi dikecualikan, tidak masuk kepada kisah mardud, adalah hadis-hadis yang mu'allaq idza kana bi sighatil jazmi, apabila mu'allaqnya itu dengan sighah al-jazm, karena sighah itu kan terbagi menjadi dua seperti yang sudah kita ketahui, ada sighatul jazm, ada sighatul tamrid. Kalau sighatul jazm ya qala, rawa dan yang lainnya, kalau sighatul tamrid adalah dengan sighah al-majhul, ruwiya, qila. Maka kalau dengan sighah al-jazm mu'allaq, apalagi terdapat pada sebuah kitab, fi kitabin ultuzimat sihhatuhu, yang memang musannifnya mempersyaratkan tidak akan saya masukkan pada karya ini kecuali hadis-hadis yang sahih. Seperti misalkan Sahih al-Bukhari, Sahih al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah mempersyaratkan hal tersebut di dalam as-sahih. Begitu pula Imam Muslim alaihi rahmatullah juga mempersyaratkan hal yang sama. Artinya mereka berazm tidak akan memasukkan ahadith da'ifah di dalam sahihai, apakah itu Bukhari ataukah Muslim. Maka ini namanya kitab ultuzimat sihhatuhu. Dan ternyata memang setelah diteliti oleh para ulama, hadith-hadith yang ada di dalam Sahih al-Bukhari, hadith-hadith yang ada di dalam Sahih Muslim, sangat jauh dari illah, sangat jauh dari penyakit-penyakit hadith yang bisa merubah hukum as-sahih menjadi ad-da'if. Maka kalau jenis yang ketiga ini mu'allaknya dilakukan oleh musannif yang ma'ruf ultuzimat sihhatuhu fi kitabihi, maka dikecualikan. Sehingga walaupun kita mengetahui al-Imam al-Bukhari tidak bertemu dengan si fulan, al-Imam al-Bukhari tidak bertemu dengan si Allan min kibari tabi'in, ada yang dihapus, ada yang disakotkan, atau mungkin beliau langsung mengucapkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, dan kita mengetahui bahwa al-Imam al-Bukhari tidak bertemu dengan Abu Hurairah, bahkan mungkin langsung meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, dan kita mengetahui bahwa al-Imam al-Bukhari tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian ini artinya adalah mu'allak dengan sighatul jazm yang bisa direkomendasikan keabsahan riwayatnya, kesahihan riwayatnya tidak masuk ke dalam aqsam al-mardud. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat adalah ma ja'a muttasilan min tariqin akhar wa tammat fihi syurutul qabul. Yang keempat adalah hadis-hadis yang memang sanadnya ada yang tersambung. Jadi sanad dari sebuah hadis itu munqati' dari jalur periwayatan si fulan. Ternyata kita pelajari, kita lakukan bahas, kita dalami ada jalur periwayatan dari si Allan. Nah, ternyata si Allan ini muttasil sanaduhu, berbeda dengan jalur periwayatan si fulan yang munqati' sanaduhu. Maka apabila ada hadis lain atau riwayat lain yang bersambung, maka ini bisa mendukung hadis yang terputus tadi sanadnya yang munqati'us sanad, sehingga sempurnalah syurutul qabul dalam hadis yang kedua tersebut, sehingga menaikkan atau bisa menjadikan hadis yang munqati'us sanad pada riwayat yang pertama sebagai hadis yang sahih dan bukanlah bahagian dari qism al-mardud. Ini empat jenis dari apa yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah pengecualian hadis-hadis munqati' yang ditolak. Adapun perincian dari mu'allak, kemudian mursalus sahabi, mursal kibar tabi'in, begitu pula kita akan mendapati nanti hadis atau pembahasan terkait dengan mursal al-khafi, mursal al-jali, akan datang pada pembahasan yang akan disiapkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Baik, ayuhat talabah, kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah at-tadlisu. Di sini musannif akan membahas terkait dengan ta'rifu tadlis, begitu pula terkait dengan aqsamu tadlis, begitu pula terkait dengan ta'ifatun minal mudallisin, dan yang terakhir terkait dengan hukmu hadithil mudallas. Hukmu hadithi al-mudallas, bisa juga antum baca dengan hukmu hadithil mudallis, tergantung mau antum nisbahkan kemana. Kalau mudallis kepada al-fa'il, kalau mudallis kepada al-maf'ul, seperti yang sudah antum pelajari walhamdulillahi ta'ala. Kita masuk kepada poin yang pertama, at-tadlisu. Disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah maknanya, definisinya secara umum adalah siyaqul hadis sanadin. Perhatikan, siyaqul hadithi bisanadin, sehingga hadis-hadis yang mudallas ini dia dinukilkan sanadnya secara menyeluruh dari aslus sanad, wasatus sanad, bahkan sampai ke akhirus sanad, itu dinukilkan semuanya. Berbeda dengan pembahasan mu'allaq, kalau mu'allaq kan hudhifa, dihapus aslus sanadnya, dihapus. Atau mungkin berbeda dengan mu'dal, ada dua orang di pertengahan sanad yang digugurkan secara berurutan. Tapi perhatikan bedanya, kalau tadlis ini, maka di sini nanti akan kita bahas bagaimana dalam tanda kutip ya, jahatnya amalan tadlis. Yang Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah tidak memberikan keringanan sedikit pun dalam amal tadlis ini. Oh, ini bahagian dari al-kadzib. Bahagian dari al-khiyanah fir riwayah dan yang seterusnya. Keras Al-Imam Ahmad dalam mengingkari at-tadlis. Akan kita bahas perinciannya bi'idznillah taala. Siyaqul hadithi bisanadin. Jadi ini kesimpulan pertama adalah ketika hadis tersebut dinukilkan sanadnya, dibuka. Ini rawi, an rawin, an sahabi, langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa permasalahannya? Yuhimu annahu a'la mimma kana alaihi fil waqi'. Ini iskalnya. Ketika sanad itu dipaparkan, dibukakan, misalkan ada khumasi, ada lima orang rajul min rijalil isnad. Lima-limanya dipaparkan namanya satu persatu. Fulan, an allan, an khallan, an fulan, an allan. Lima orang. Wadih. Tapi ternyata ketika diteliti oleh muhadithun, yuham annahu a'la mimma kana alaihi fil waqi'. Ternyata diteliti, lima orang ini ada satu orang yang digugurkan. Ada satu orang yang disakotkan. Ternyata riwayat ini memiliki 6 rajul. Memiliki sittatu rijali isnadin. Ada 6 orang. Jadi bukan khumasi, akan tetapi sudasi. Duh, kemana satunya? Ah, ini yang dipermasalahkan. Jadi sanad yang dipaparkan, sanad yang diriwayatkan, mungkin dalam Sunan Abi Daud atau dalam An-Nasa'i atau Musnad Imam Ahmad atau yang lainnya, itu posisinya a'la mimma kana alaihi fil waqi', lebih tinggi. Kalau khumasi kan jelas a'la sanadnya, apalagi dia sampai kepada ruba'i, apalagi sampai kepada thulasi atau mungkin thunai. Wah, tinggi sekali. Kemarin sudah sempat kita bahas dan sudah antum kerjakan terkait dengan hadis atau sanad sebuah hadis yang ana minta untuk antum bahas, yaitu riwayat Malik dari Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Iya, pembahasan yang sebelumnya terkait dengan apa yang kita bahas dari apa kemarin pembahasan kita asyudud kalau tidak salah, atau mungkin sebelumnya al-jam' baina wasfai as-sihhati wal hasan. Nah, al-jam' baina wasfai as-sihhati wal hasan itu kita sempat menukilkan ucapan al-Imam Malik alaihi rahmatullah. Ternyata di situ ada sebuah sanad yang dikenal sebagai silsilatul dhahabiyah. Silsilatu adz-dzahabiyah. Kalau silsilatu dzahabiyah berarti kan otomatis sudah sanad ini sanad emas, enggak mungkin lagi dipermasalahkan oleh para a'immah al-muhaddithun secara khusus. Karena posisinya sanad tersebut sudah melewati sekian banyak buhuth dari para al-muhaddithun. Maka ketika al-Imam Malik alaihi rahmatullah menyebutkan tentang perkara hadis yang diriwayatkan kemarin, maka kita dapati bahwa dalam sanad tersebut ada rojul yang disakotkan, ada seorang yang digugurkan dalam sanad tersebut yang kemarin sudah antum alhamdulillah kerjakan. Ana coba bacakan salah satu dari tugas yang sempat dikerjakan oleh akhuna Abu Imran yang sempat mengirim 2 kali. Yang pertama dikirimkan dan ana meminta untuk disebutkan al-maraji', karena beliau menulis tanpa adanya al-marja, dan itu bukan simatun min simati talabatil ilm. Kalau simat talabatil ilm akan menukilkan sesuatu beserta dengan marja'nya. Tapi alhamdulillah beliau sudah menukilkan marja' yang terbaru yang ternyata diambil dari karya ilmiah dari para al-ulama. Sebentar Anda coba carikan tugas yang beliau sempat kirimkan melalui akhuna Abu Hamzah. Tayyib. Disebutkan di sini dari marja Silsilatul Dzahabiyah dikenal oleh para ulama, marjanya sanadnya adalah marjanya ini Taqrib At-Tahdzib halaman ke-650. Ini setelah beliau mengoreksi. Apa sanad yang disebut dengan Silsilatul Dzahabiyah atau dikenal dengan Asahhul Asanid? Itu adalah pembahasan yang terkait dengan sanad dan yang datang dari Malik ibni Anas ibni Malik. Malik ibni Anas ibni Malik dari Nafi' dari ibni Umar. Padahal kemarin ternukil Malik an ibni Umar. Nama Nafi' disakotkan oleh sebahagian al-musannifun. Kan kalau Malik ibn Nafi', Malik an Nafi' an ibni Umar, ini kan yang disebut dengan thulathi, tiga orang, Malik an Nafi' an ibni Umar. Tapi amalu tadlis akan menyebutkan Malik an ibni Umar secara langsung tanpa menyebutkan Nafi'. Sehingga Malik an ibni Umar lebih a'la sanadan, yang aslinya thulathi menjadi thunai. Ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah, ada unsur kadzibnya. Maka siyakul hadithi bisanadin, ternukil sanadnya Malik an ibni Umar. Ini kita ambil contoh mudahnya. Yuhimu annahu a'la mimma kana alaihi fil waqi'. Waqi'nya apa? Malik an Nafi' an ibni Umar. Nafi'nya ternyata digugurkan. Ini amal yang disebut dengan at-tadlis secara umum. Nanti insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas taksim dari at-tadlis ini yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan tersebut, yakni di pertemuan yang akan datang di majlis pagi hari ini, ana ingin menutup dengan ta'rif at-tadlis min haitsu lughah wastilah, dari sisi lughatan wastilahan, yang disebutkan oleh para a'immah al-muhaddithun. Kalau dari istilah, kalau lughatan maka kita ambil dari ahlinya, ahlun nuha wa ahl al-lughah. Lughatan, tafadhal untuk dicatat, al-mudallasu. Dari sisi bahasa, al-mudallas, yakni hadith mudallas, adalah ismu maf'ulin minat tadlis. Ini marja'nya ada di al-qamus, al-qamus, jilid yang kedua, halaman ke-224. Al-Qamus jilid yang kedua halaman ke-224. Tayyib. Makna at-tadlisi lughatan, al-mudallas adalah ismu maf'ulin min at-tadlisi. Ismu maf'ulin min at-tadlisi. Wat-tadlisu fil lughati kitmanu ay bisil'ati anil mushtari. Wattadlisu fil lughati kitmanu ay bi as-sil'ati anil mushtari. Insyaallah antum tahu semua ya apa makna dari as-sil'ah. Ana berhusnudzan antum sudah paham makna dari as-sil'ah, khususnya definisi dari kitmanu aibi sil'ati anil mushtari. Ini tugasnya antum catat apa terjemahannya, kemudian antum fotokan dan antum kirimkan. Gak perlu butuh waktu berhari-hari. Insyaallah setelah pelajaran ini langsung ditulis, kemudian nanti kalau ada waktu istirahat diserahkan ke akhuna Ami Ammar atau mungkin akhuna ami akbar untuk difoto dan disampaikan ke ana. Jadi ana pengin lihat apa yang antum pahami tentang kitmanu aibi sil'ati anil mushtari. Ini disebutkan di dalam Al-Qamus tadi jilid yang kedua halaman ke 224. Jangan dicari, ana ingin apa yang antum pahami. Enggak usah perlu atau enggak, jangan sampai antum buka Munawir apalagi Mukhtarus Sihah atau yang lainnya. Apa yang antum pahami dari kitmanu aibi sil'ati anil mushtari. Tayyib. Kunu ma'a as-sadiqin. Walaupun kita berjarak secara online, tapi ana husnudzan kepada antum, apalagi ini hari Senin. Aktsarukum shaimun bi'idznillah. Baik, kita lanjutkan. Wa aslut tadlisi mushtaqqu min ad-dalasi. Wa aslu at-tadlisi, ini masih di dalam Al-Qamus. Wa aslu at-tadlisi mushtaqqun min ad-dalasi wa huwa adh-dhulmatu. Wa huwa adh-dhulmatu aw ikhtilatu adh-dhalami aw ikhtilatu adh-dhalami intaha kalamuhu rahimahullah. Baik, jadi tugasnya tadi kitmanu aibi sil'ati anil mushtari, tanpa harus antum cari apa yang antum pahami dari ucapan itu, tinggal ditulis dalam bahasa Indonesia dan difoto. Kemudian kita tutup majelis ini dengan ucapan Al-Imam Abu Hasan Ibn Al-Qattan. Al-Imam Abu Hasan Ibn Al-Qattan. Al-Imam Abu Hasan Ibn Al-Qattan memiliki sebuah karya yang dikenal dengan judul Bayanul Mahwi wal Iham. Bayanu al-Wahmi wal Ihami. Bayanul Wahmi wal Ihami. Karya Al-Imam Abu Hasan Ibn Al-Qattan. Beliau menukilkan makna dari at-tadlis ini secara istilah. Istilahan. Istilahan dari sisi istilahnya Al-Imam Abu Hasan Ibn Al-Qattan alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan ikhfa'u aibin fil isnadi wa tahsinun li zahirihi. Fakat. Itu saja apa yang beliau sampaikan. Ana ulangi, ikhfa'u aibin fil isnadi, ikhfa'u aibin fil isnadi wa tahsinun li zahirihi. Singkat, sederhana dan mengandung makna yang luar biasa. Ikhfa'u aibin fil isnadi, menyembunyikan satu aib yang ada di dalam sanad, wa tahsinun li zahirihi. Seperti yang tadi disebutkan oleh Al-Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Apa? Yuhimu annahu a'la mimma kana alaihi fil waqi'. Itu kan tujuannya tahsin. Yang aslinya thulatsi ternyata diputus satu, digugurkan satu menjadi tsunai. Yang aslinya rubai digugurkan satu menjadi thulatsi. Yang aslinya khumasi digugurkan satu menjadi rubai. Demikian yang seterusnya. Itu tujuannya agar sanad yang ada unsur tadlisnya tadi lebih tinggi, a'la sanadan, dibandingkan yang asli. Maka ini masuk ke dalam makna yang disebutkan oleh Ibn Al-Qattan alaihi rahmatullah, yaitu tahsinun li zahirihi. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan tadlis ini, masih panjang sekali pembahasannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.